lagi. Kelewang melukur tak? Mohon kan gini. Oh, iya tayo. Kalau sih bagus bagus ya lah ya. Moko, lamun panen sih isu menurut apa beli? Atuh kerja kan? Mangga, mangga, mangga. Indonesia hari nyawai bagus hasil panennya melimpah amin ya nam ya insya Allah nam ya Bapak Haji Cata, Karo Besan, Bapak Haji Asmuni, para penerbakan.